membukakan aib sesama. Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semenjang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di peluk mata tiada kelihatan. Seberang lautan jelas kelihatan,